بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini pertemuan yang ke-5 dari pembahasan kitab Al-Urjuz Al-Mi'iyya fi Dhikri Hali Ashrafil Bariyah karya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Baik, kita akan memasuki ke peristiwa yang ke-8 dari peristiwa sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Di fase Mekah telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul. Di bait syair yang ke 33 di halaman 27 kata penulis rahimahullahu taala, wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'alama. Setelah beliau berumur 50 tahun seperempat, masuklah ke dalam Islam para jin dari penduduk Nasibin. Kemudian mereka kembali memberi peringatan kepada kaum mereka. Pak lama, ketahuilah hal tersebut. Iya. Jadi penulis di sini menerangkan tentang masuk Islamnya para jin dari Nasibin. Nasibin ini nama tempat ya. Nasibin. Nama tempat. Nama tempat yang sekarang dikenal sebagai sebuah kota di Turki. Sebagai sebuah kota di Turki. Jadi penulis di sini menjelaskan bahwa ini setelah 50 tahun dan seperempat. Seperempat berarti berapa? 3 bulan. Maksudnya 50 tahun semenjak kelahiran Nabi dan 3 bulan. 50 tahun 3 bulan. Iya. Kalau di urutan setelah Nabi diutus sebagai seorang Nabi, berarti ini pada tahun ke-11. Pada tahun ke-11 telah Nabi diutus sebagai seorang Nabi. Dan ini kejadiannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Taif. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Taif. Baik. Dan datang di dalam sebuah hadis di Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya. Penyebutan tentang larangan menggunakan tulang dan kotoran sebagai istinja, sebagai batu untuk bersuci. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kenapa dilarang, kata beliau, huma min ta'amil jin wa innahu atani wafdu jinnin nasibin. Wafdu jinni nasibin. Kata beliau, itu makanan dari jin. Dan saya didatangi oleh rombongan dari jin Nasibin. Wa ni'mal jinnu. Dan Nabi memuji mereka. Mereka ini sebaik-baik jin. Iya. Fasa'aluni anizzat. Maka mereka minta kepada aku akan bekal. فدعوت الله لهم ألا يمر بأضم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما. Maka saya berdoa kepada Allah, tidaklah mereka melewati sebuah tulang atau kotoran rautsah, kecuali rautsah itu kotoran binatang ya, kecuali mereka temukan makanan mereka di situ. Baik. Dan kisah terkait dengan keislaman jin itu disebut di dalam Al-Quran di surah Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok dari jin mendengar mendengar wahyu. Kemudian mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba. Kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Dan juga ada di surah Al-Ahqaf, wa id sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Jadi ketika kami hadapkan kepada engkau Nabi Muhammad sekelompok dari jin, mereka mendengarkan Al-Quran. Dan seterusnya dari kisah di surah Al-Ahqaf. Iya. Jadi dari peristiwa-peristiwa di dalam sirah. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencakup jin dan manusia. Cakup jin dan manusia. Iya. Kemudian di peristiwa berikutnya, ini peristiwa yang ke-9 ya dari urutan peristiwa fase Mekah setelah Nabi diutus sebagai seorang Nabi. Yang ke-9 yang ditulis, yang disebut oleh penulis rahimahullah. Kata beliau, thumma ala saudata amta aqdahu fi ramadhan thumma kana ba'dahu. Baik. Kata beliau, kemudian beliau melangsungkan akad nikah dengan Sauda fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi ini akadnya Rasulullah menikahi Ummul Mukminin Saudatu bintu Zam'ah. Saudatu bintu Zam'ah Al-Qurashiyah. Baik. Dikatakan amda akdahu. Beliau melangsungkan akadnya di Ramadan, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi ini akad nikah ini kelihatannya bahwa karena di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, dan ini hanya beberapa hari setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini di tahun ke-10, tahun ke-10 setelah beliau diutus sebagai seorang rasul. Iya. Sauda bintu Zam'ah radhiyallahu anha, beliau dari Bani Amir, orang Quraisy juga. Sauda bintu Zam'ah ibni Qais ibni Abdi Syams ibni Abdi Ud ibni Adi Ud ibn Nasr bin Malik bin Hisl bin Amir bin Luay bin Qalib bin Fihr. Ya, ketemunya di bin Luay dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy. Beliau dari Bani Amir. Iya. Tadinya Sauda ini adalah istri dari As-Sakran bin Amr. Sakran bin Amr sudah berlalu ya, bahwa beliau ini termasuk orang yang berhijrah ke Habasyah suaminya. Hijrah yang kedua. Iya. Baik. Ada yang mengatakan bahwa beliau wafat di Mekah, dan ada yang mengatakan beliau wafat di Habasyah. Mengatakan beliau wafat di Habasyah. Kemudian setelah Sauda radhiyallahu anha halal, maka beliau dinikahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan mahar 400 dirham. Dan ini disebutkan kejadiannya di bulan Ramadan. Iya. Dan Sauda Ummul Mukminin itu wafat di masa pemerintahan atau di akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Beliau wafat di Madinah di bulan Syawal pada tahun 54 Hijriah. Pada tahun 54 Hijriah. Dikenal orang yang sangat apa namanya konsisten mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikenal dengan kebaikan di dalam melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dimaklumi dari kisah beliau ketika Sauda sudah bertambah umur, maka beliau menyerahkan harinya untuk Aisyah agar supaya beliau tetap di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai istrinya. Dan ini dari ketinggian agama, sebab yang berpikir seperti itu dari para perempuan yang mengejar akhiratnya dan dia kesampingkan dunianya, itu sedikit dari para perempuan. Kemudian setelah itu dikatakan thumma kana ba'dahu, thumma kana ba'dah aqd ibnati siddiq fi syawwal. Setelah itu adalah akad beliau menikahi putri As-Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, di bulan Syawal. Ini peristiwa yang ke-11. Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Dan Aisyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga masih di fase Mekah. Dinikahi. Dan kejadiannya di bulan Syawal. Kejadiannya di bulan Syawal. Karena memang Aisyah radhiyallahu anha sendiri berkata sebagaimana di sahih Muslim, kata beliau, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin wa banabi fi Syawalin. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikahi saya di bulan Syawal, kemudian tinggal bersama saya di bulan Syawal juga. Maksudnya Syawal 2 tahun berikutnya. Saya sudah jelaskan ya bahwa orang Arab kadang ada namanya akad nikah dulu. Ada namanya akad nikah. Setelah akad nikah, barulah kadang di waktu lama, bahkan kadang bertahun-tahun, setelah itu barulah tinggal bersama. Akad nikah itu disebut akad, tinggal bersama disebut bina. Disebut apa? Bina. Baik. Di sini ada silam pendapat di kalangan ahli sirah, siapa yang pertama dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah. Dan semuanya sepakat ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi seorang perempuan pun di masa hidup Khadijah radhiyallahu anha. Nah, setelah Khadijah wafat, siapa yang pertama kali dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Saudah bintu Zamah, dan yang kedua ada yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha. Kelihatannya kalau Saudah dinikahi di bulan Ramadan, Aisyah di bulan Syawal, berarti yang dahulu siapa? Hah? Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin bagi ulama yang mengatakan Saudah yang pertama, dari sudut Nabi memang hidup bersama Saudah, setelah menikah langsung tinggal bersamanya. Beda dengan Aisyah. Aisyah cuma dinikahi dulu. Iya. Aisyah tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nanti. Setelah apa namanya? Hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah. Baik. Dimaklumi bahwa Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya masih 6 tahun atau 7 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Yahdikun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Aisyah itu di umur 9 tahun. Iya. Disebutkan di berbagai riwayat di umur 9 tahun itu setelah Aisyah menjadi dewasa atau sudah lebih besar dan layak untuk tinggal bersama suami. Dan layak untuk tinggal bersama suami. Nah, ini pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah di usia muda menjadi masalah terhadap kaum munafikin. Menjadi masalah terhadap siapa? Kaum munafikin. Karena itu banyak dibahas oleh orang-orang liberal. Iya. Dan kaum munafikin ini mempermasalahkan karena orang-orang kafir mempermasalahkan. Katanya kenapa menikahi anak gadis yang masih kecil? Dan ini semua berangkat dari kurang akal dan berangkat dari kurang agama. Tidak memahami sudut Nabi menikahinya. Ya, seorang Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi istrinya, menjadi tanggung jawabnya. Saya mau bertanya, itu kebaikan untuk si perempuan atau bukan? Kebaikan untuk si perempuan. Sudah ada yang bertanggung jawab kepadanya, ada yang apa namanya menjadi pelindungnya. Iya. Adapun masalah tinggal bersama itu urusan lain. Akad nikah di umur 6 tahun atau 7 tahun. Tapi tinggal bersama di umur 9 tahun. Di umur 9 tahun, para perempuan itu dalam hal tinggal bersama suami itu beraneka ragam kemampuannya. Ada yang umur 9 tahun dia sudah layak hidup bersama suaminya. Ada yang kadang lebih muda daripada itu. Ada yang kadang dia umurnya lebih daripada itu baru layak. Jelas ya? Baru layak. Karena maksud dari pernikahan itu kebaikan untuk suami istri. Bukan membahayakan. Bukan membahayakan. Ya, kalau dia membahayakan si perempuan misalnya karena masih terlalu muda, maka kaidah syariat la darar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Begitu di dalam syariat. Jadi semuanya akan terjadi hal yang bagus, hal yang indah. Iya. Baik. Dan sudah berjalan ya di tengah manusia. Nikah di usia muda itu banyak terjadi. Bahkan ada sebagian yang menyebutkan dari Imam Syafi'i, beliau melihat seorang nenek-nenek berumur 21 tahun. Bagaimana ceritanya nenek berumur 21 tahun? Itu pasti dia menikah, paling tidak di umur 9 atau 10 tahun. Punya anak, anaknya nikah juga di umur 9 atau 10 tahun. Si anaknya sudah punya anak lagi, dan si nenek ini umurnya baru 21 tahun. Jelas ya? Terjadi itu di dalam sejarah. Bersama dengan itu tidak ada juga yang ngomel, membahasakan, membicarakan. Iya. Tiba-tiba datang kaum munafikin, orang-orang kurang kerjaan. Tidak ada akalnya. Tidak ada agamanya. Membicarakan tentang manusia yang termulia di dalam pernikahannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bisa dipahami ceritanya ya, kayak bagaimana. Baik. Dan Aisyah radhiyallahu anha dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menjadi istri Nabi, Allah yang memilikannya. Karena Nabi pernah mimpi melihat apa namanya Aisyah didatangkan dalam bungkusan sutra. Lalu dikatakan kepada Nabi, ini istri kamu. Begitu disingkap wajahnya, ternyata itu adalah Aisyah. Dan itu mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi 3 malam. Terjadi 3 malam. Jadi Aisyah itu bukan sembarangan. Allah yang memilihkan untuk nabinya. Tadi maklumi kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sampai akhir hayatnya pun beliau minta izin kepada istri-istrinya supaya dirawat di rumah Aisyah. Dan Nabi wafat di pelukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwa Aisyah adalah istri beliau di dunia dan di akhirat. Dan cukuplah Aisyah sebagai pujian terhadap beliau turun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesucian beliau dan bersihnya beliau dari tuduhan kaum munafikin. Iya. Dan banyak lagi dari apa namanya kebaikan Aisyah radhiyallahu taala anha dan keutamaannya. Belum lagi keluasan ilmunya dan banyaknya meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di malam Selasa tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan pada tahun 57 Hijriah. Ada yang mengatakan 58. 57 atau 58. Baik. Selesai tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu peristiwa yang ke-11. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Iya. Dan di dalamnya diwajibkan sholat 5 waktu. Di dalamnya diwajibkan sholat 5 waktu. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa ba'da khamsina wa amin tali usriya bihi wassalawatu furidat wassalawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad khufidat. Kata beliau, kemudian setelah 50 tahun dan setahun setelahnya, ini 51 tahun dan 1 tahun. 50 tahun dan 1 tahun, berarti 51 tahun semenjak Nabi lahir. Artinya kalau di masa setelah Nabi diutus, itu tahun yang keberapa? Tahun? Tahun keberapa? Ke-11 atau ke-12? Ya kalau sudah berlalu 11 tahun, masuk ke tahun berapa? Tahun 12. Ini cerita tentang tahun 12 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya, dan kebanyakan ulama, mayoritas ulama bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di tahun ke-12. Terjadi di tahun ke-12 Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai seorang nabi. Inilah bahasa penulisnya, usriya bihi. Beliau diisrakan. Diisrakan, artinya diperjalankan. Karena isra dalam bahasa Arab itu artinya perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Maha suci Allah yang asra memperjalankan hambanya, mengisrakan. Iya, di malam hari itu takkid untuk kata isra. Karena di malam hari diperjalankan. Baik. Dan kisah Isra dan Mi'raj ini, subhanallah, ini terjadi kapan? Setelah Rasulullah mengalami berbagai kejadian dahsyat di tahun sebelumnya. Dari wafatnya pamannya, wafatnya istrinya, beliau diusir dari Taif, dan sebelumnya lagi setelah apa namanya boikot penduduk Mekah selama 3 tahun. Makanya sebelum Nabi diperjalankan sudah berlalu ya, ini salah satu tempat Nabi dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci di atas baskon hikmah. Iya. Dan ini seakan-akan seperti hal yang menggembirakan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, dikatakan Isra karena diperjalankan dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Katakan Mi'raj, Mi'raj itu artinya diangkat. Karena beliau naik, diangkat ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Iya. Dan ini banyak pendapat di tengah para ulama. Tapi penulis di sini memilih pendapat yang terkuat bahwa ini pada tahun ke-12 ketika beliau diutus. Atau bahasa lainnya 1 tahun sebelum hijrah. 1 tahun sebelum hijrah. Dan beliau apa namanya peristiwa ini diangkat ke langit ini, Isra dan Mi'raj ini. Ini terjadinya juga pada hari Senin. Juga terjadi pada hari Senin, juga pada tanggal 12, juga dari bulan Rabi Al-Awwal. Karena sudah berlalu ya, saya sebutkan hadits Ibn Abbas dan hadits Jabir radhiyallahu anhuma bahwa mereka mengatakan hari Senin itu beliau lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, dan beliau katakan di hari itulah beliau diutus, wa fihi urija bihi ila sama, dan di hari itu juga beliau diangkat ke langit. Beliau diangkat ke langit. Jadi peristiwa Isra ini dari peristiwa yang tercatat sangat kuat di dalam sejarah karena kejadiannya juga sama dengan beliau diutus dan beliau dilahirkan setelah beliau dan juga beliau wafat di hari yang sama. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini pendapat yang paling populer ya, bukan kesepakatan, tapi ini pendapat yang paling populer kalau di pembahasan Isra dan Mi'raj. Iya. Adapun kejadian Isra dan Mi'raj itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, di surah Al-Isra di ayat pertama, dan disebutkan pula di surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma bawa, dan seterusnya sampai 18 ayat. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Iya. Dan hadits-hadits tentang Isra dan Mi'raj diriwayatkan dalam belasan riwayat. Bahkan mutawatir hadits-hadits tentang riwayat tersebut, mutawatir. Ya, dikumpul oleh Abu Al-Khattab Umar bin Dihya satu risalah khusus. Iya. Dan juga disebutkan oleh Suyuti riwayat-riwayatnya. Dan di antara ulama masa kini, Syekh Al-Albani rahimahullah punya satu risalah beliau kumpulkan semua riwayat yang terkait dengan Isra dan Mi'raj. Nah, di antara riwayat yang paling sahihnya itu di Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Nabi mengisahkan perjalanannya. Beliau naik kendaraan yang bernama Al-Buraq. Ya, dikatakan hewan putih, panjang, tapi lebih tinggi daripada keledai, kurang dari Al-Bagal. Al-Bagal itu apa namanya, percampuran antara keledai dan kuda. Iya. Jadi Al-Buraq ini, kalau dia melangkah, satu kali dia melangkah, itu sejauh pandangan mata. Satu kali dia melangkah. Baik, maka itulah yang dikendarai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mendatangi Baitul Maqdis. Kemudian beliau masuk, lalu sholat dua rakaat. Kemudian didaki oleh Jibril. Ya, ditawarkan kepada beliau antara khamar dan susu. Maka beliau memilih susu. Maka Jibril berkata kepadanya, ikhtar tal fitrah. Engkau telah memilih fitrah. Lalu beliau diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Ketika ditanya kepada Jibril, siapa kamu? Maka Jibril berkata, saya Jibril. Tanya lagi, siapa yang bersamamu? Dikatakan Nabi Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia memang sudah diperintah untuk dibawa ke sini? Maka Jibril berkata, iya. Maka dibukakanlah pintu langit. Di langit yang pertama, beliau berjumpa dengan Nabi Adam. Dan di langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Dua nabi di langit yang kedua. Kemudian di langit yang ketiga, beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit yang keempat, beliau berjumpa dengan Nabi Idris. Karena memang Nabi Idris ini, Allah angkat derajatnya tinggi. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Dan di langit yang kelima, beliau berjumpa dengan Nabi Harun. Kemudian di langit yang keenam, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit yang ketujuh, beliau berjumpa dengan ayah beliau, Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Dan Nabi Ibrahim sedang bersandar ke Al-Baitil Ma'mur. Baitul Ma'mur ini sebuah tempat tiap hari dimasuki oleh 70 ribu malaikat. Lalu malaikatnya tidak pernah keluar lagi. Bisa dibayangkan ya betapa besarnya Baitul Ma'mur. Iya, dan langit itu tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali Allah. Tidak ada empat jari dari langit kecuali ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya malaikat itu dari tentara-tentara Allah. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada mengetahui jumlah tentara-tentara Rabbmu kecuali dia sendiri. Baik. Setelah itu dibawalah Nabi Muhammad ke As-Sidratul Muntaha. Ke As-Sidratul Muntaha. Kemudian diwahyukanlah kepada Nabi wahyu yang diwahyukan. Dan dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa faradha alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laila." Maka Allah wajibkan atas saya 50 salat dalam sehari dan semalam. Iya, jadi salat ini luar biasa ya. Ini perintah salat langsung diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan yang lainnya. Yang lainnya diperintah dengan perantara Jibril. Salat ini kewajibannya di atas langit. Yang lainnya syariatnya di dunia. Dan salat ini diambil oleh Nabi di tempat yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia hidup. Iya. Sedangkan yang lainnya di bumi. Kemudian setelah kewajiban 50 salat, begitu Nabi Muhammad turun ke langit ke-6, Nabi Musa berkata kepadanya, kamu kembali lagi kepada Rabbmu. Minta keringanan. Karena umatmu tidak mampu dengan jumlah sholat 50 waktu itu. Ya, saya sudah pengalaman dengan Bani Israel. Maka Nabi Muhammad pun kembali. Mohon kepada Allah. Maka diringankan 5. Balik lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa sarankan lagi untuk balik. Terus bolak-balik sampai tersisa 5 waktu sholat. Setiap sholat dianggap 10. Iya, dianggap 10. Kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, kamu kembali lagi kepada Rabbmu. Minta keringanan. Iya. Kata Nabi SAW, Qad raja'tu ila Rabbi hatta istahiyyitu minhu. Saya sudah kembali kepada Rabbku berulang kali sampai saya sudah sangat malu darinya. Jadi itulah 5 waktu sholat kita. Asalnya itu 50 waktu sholat. Diberi keringanan. 50 itu, 5 waktu sholat ini nilainya seperti 50. Nilainya seperti 50. Supaya kita tahu kadar dan keagungan sholat tersebut. Iya. Kadar dan keagungan sholat ini. Sholat ini tidak hadir sholat berjamaah saya. Itu dijadikan sebagai tanda kaum munafikin. Tidak hadir tanpa udur. Apalagi orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu di mayoritas ulama terdahulu bukan muslim. Nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama Qarun, Haman, Fir'aun dan yang semisal dengannya. Iya. Jadi dari mana-mana pengagungan sholat itu besar sekali dalam agama. Sampai ditulis oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi 2 jilid besar. Judulnya Ta'zim Qadri Sholat. Pengagungan kadar sholat. Pengagungan kadar sholat. Baik. Jadi ini berita terkait dengan masalah Isra dan Mi'raj. Wassalawatu fardhat khamsan bi khamsina kama qad khufidat. Salat 5 waktu terhitung ke dalam 50 salat sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang telah terjaga. Itulah tadi kisah yang telah kita terangkan. Dan perlu saya ingatkan bahwa Isra dan Mi'raj ini itu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan badan, jasad beliau dan ruh beliau. Dengan jasad dan ruh beliau. Sebagaimana yang tampak di dalam hadis-hadis. Iya. Kemudian di peristiwa Isra ini, Mi'raj ini, itu terdapat dalil akan ketinggian, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika akan diangkat kepada Allah, berjumpa dengan Allah, kemana Nabi Muhammad? Hah? Ke 8 penjuru diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Makanya aneh juga ya. Tiap tahun bikin acara perayaan Isra Mi'raj. Tapi dia tidak imani bahwa Nabi Muhammad SAW itu menghadap kepada Rabbnya di atas langit. Dia tidak imani sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ini dari tipu daya syaitan terhadap sejumlah manusia. Nasallallahu al-afa wal-afiyah. Baik. Kemudian berikutnya kejadian yang ke-12. Atau peristiwa yang ke-12. Bai'ul Aqabah. Kata penulis di halaman 29, bait syair yang ke-37. Kata beliau, wal bai'atul ula ma'athnaini asyara min ahli taibata kama qad dukira. Iya. Kata beliau, bai'at. Bai'at yang pertama. Itu salah tulis ya, bukan bait itu. Tapi bai'at. Bai'at pertama bersama 12 orang. Dari penduduk Thaibah. Penduduk Thaibah maksudnya penduduk Madinah. Madinah itu banyak namanya ya. Disebut Al-Madinah, disebut At-Thaibah, disebut Toba. Iya. Dan disebut juga Yathrib. Disebut juga Yathrib. Adapun Thaibah itu Nabi yang menamakannya Thaibah. Toba. Iya. Karena dia itu dari kata tayyib yang selalu bagus, baik. Iya. Dan dinamakan Yathrib dari Tharb. Iya. Ada yang mengatakan karena Yathrib ini nama orang ya, orang yang pertama kali tinggal di Madinah, disebut Yathrib. Dan penamaan Yathrib, Madinah dengan Yathrib disebut dalam Al-Quran. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib. Nah itu ya ahla Yathrib, maksudnya penduduk Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya Al-Madinah juga. Al-Madinah tu haramun. Ya. Madinah itu adalah tanah haram. Baik. Jadi itu penamaan-penamaan untuk kota yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu ini peristiwa kejadian di tahun apa namanya? Ke-12 setelah Nabi diutus sebagai seorang rasul. Ya. Jadi dimaklumi bahwa Nabi setiap tahun itu di musim haji itu menawarkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah setiap musim. Sampai di tahun tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai sekelompok sahabat dari Khazraj. Sekelompok sahabat dari Khazraj. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, inginkah kalian duduk supaya saya berbicara kepada kalian? Maka mereka pun duduk mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membacakan kepada mereka Al-Quran, menawarkan kepada mereka Islam. Ya, ini uslub ya mendakwai non-Muslim. Itu paling mengenanya, paling besarnya, dimulai dari membacakan Al-Quran, memahamkan Al-Quran itu. Iya, maka para sahabat ini pun menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjawabnya. Maka mereka pun membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bai'at yang disebut di akhir surah Al-Mumtahanah itu? Itu bai'at untuk para perempuan, tapi bai'at untuk Bai'ul Aqabah pertama ini seperti itu. Karena pelaku bai'at ini, sahabat, salah satu pelakunya, sahabat Ubadah Ibn Samit, beliau menceritakan bagaimana kejadian itu dan bagaimana mereka berbai'at. Iya. Jadi kebanyakannya dari kaum Khazraj. Sahabat di bait pertama ini 10 orang dan 2 orang dari Al-Aus. 2 orang dari Al-Aus. Iya. Baik. 12 orang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berbuat kesyirikan, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak mereka, tidak mendatangkan kedustaan dari depan, dari belakang, tidak bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. Dan Nabi berkata, kalau kalian penuhi bayat kalian, untuk kalian sorga. Kalau kalian tidak penuhi, perkara kalian kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, kalian disiksa. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni kalian. Iya. Maka inilah namanya bayat Al-Aqabah Al-Ula. Disebut Al-Aqabah sebab tempatnya itu di Aqabah, antara Mina dan Mekah. Aqabah itu dalam bahasa Arab artinya tempat tinggi. Tempat tinggi, ada tempat tinggi di situ antara Mina dan Mekah. Sampai sekarang masih dikenal ya. Ya, itulah disebut dengan Aqabah. Nah, di situ terjadi baiatnya. Maka setelah baiat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus duta besar Islam yang pertama. Mengutus duta besar Islam yang pertama, yaitu sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Ad-Diddar bin Qusay. Ini dari Bani Abdiddar dia. Mus'ab bin Umair, orang Quraisy. Diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka Islam, memberi kepada mereka fikih dalam agama. Iya. Fikih dalam agama. Dan dimaklumi bahwa Mus'ab bin Umair, awal kali beliau tiba di Madinah, beliau tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Rumah As'ad bin Zurarah. Dan awal sejarah sholat Jumat di dalam sejarah Islam itu setelah Mus'ab bin Umair tiba di kota Madinah dan menyebarkan Islam. Maka terjadilah sholat Jumat pertama dalam sejarah umat Islam di kota Madinah, diimami oleh As'ad bin Zurarah. Baik. Iya. Kemudian Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu sebagai duta besar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat berhasil di dalam dakwahnya. Beliau malah diberi taufik oleh Allah mengajak para petinggi orang-orang Al-Ansar, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Khudair, yang merupakan orang-orang Bani Abdul Ashhal. Iya. Maka dimulai dulu dari masuk Islamnya Usaid ibn Khudair. Dia ini tadinya datang mau menegur Sa'ad bin Zurarah atau As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Kalian ini terlalu berlebihan, memperbodoh orang-orang lemah kami. Iya. Sehingga mereka mengikuti kalian. Maka maksudnya datang untuk melarang, memperingatkan mereka berdua. Begitu datang menjumpai Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair bilang, silahkanlah duduk, saya akan berbicara kepadamu. Kalau kamu terima dariku, itu bagus, tapi kalau tidak, saya akan penuhi apa yang kamu minta. Kata Usaid bin Khudair, engkau telah berlaku insaf. Itu bagus. Seimbang. Duduklah. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Dia dengar ucapan Mus'ab bin Umair. Sampai diketahui oleh orang yang hadir di situ, pasti dia akan masuk Islam. Karena dilihat dari wajahnya yang sudah bersinar dan cerah sekali mendengar ucapan-ucapan atau ayat-ayat yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia pun masuk Islam. Setelah itu dia balik kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad berkata, ini wajah kamu, bukan wajah yang kamu pergi dari kami sini. Wajahnya waktu pergi wajah memberantem dengan mereka, sekarang kembali dengan wajah yang berbeda. Maka Usaid bin Khudair berkata bahwa dia telah masuk Islam. Dia telah masuk Islam. Iya. Nah, ini dari pintarnya sahabat Usaid bin Khudair ini, dia bilang bahwa ada yang cerita kepada saya bahwa Bani Harithah itu sekarang mereka sudah keluar marah kepada Asad bin Zurarah, mereka ingin membunuhnya. Asad bin Zurarah ini anak pamannya, apa namanya, anak bibinya Sa'ad bin Mu'ad, dilindungi oleh Sa'ad bin Mu'ad. Maka dengar seperti itu, Sa'ad bin Mu'ad langsung berdiri. Pergi mendatangi Asad bin Zurarah, ingin melindunginya. Tapi ternyata tidak ada terjadi seperti yang disebut oleh siapa? Sa'ad bin Khudair. Tapi karena dia sudah di sana, maka Mus'ab bin Umair berucap hal yang sama. Ya, maka duduklah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau pun masuk Islam. Kemudian beliau kembali kepada kaumnya dengan wajah yang sudah berbeda. Iya. Dan beliau berkata kepada kaumnya bahwa apa yang kalian ketahui tentang saya di tengah kalian? Maka mereka berkata, engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling bagus dipuji. Iya. Kata beliau, saya tidak menginginkan ada seorang pun di kabilah ini, laki-laki maupun perempuan, kecuali dia harus menjadi seorang muslim atau muslimah. Maka tidak ada seorang pun dari kabilah mereka kecuali semuanya masuk masuk Islam. Iya. Jelas ya? Masuk Islam. Itulah keberhasilan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu di dalam berdakwah. Baik, jadi ini setelah Baiatul Aqabah yang pertama, itu kejadiannya. Maka umat Islam semakin banyak. Semakin banyak. Iya. Nah, dari situlah, di tahun berikutnya, mereka pun datang lagi ke musim haji. Itulah peristiwa berikutnya yang disebut oleh penulis di sini. Wabada thintaini wa khamsina ata sab'una fil mausimi hada thabata min taibatin faba'u من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر. Ya. Jadi kata beliau setelah 52 tahun umur beliau, jadi maksudnya masuk tahun ke-13, datanglah 70 orang pada musim haji. Dan ini telah sabit riwayatnya. Mereka datang dari Thaibah. Lalu mereka berbaiat. Lalu mereka juga berbaiat. Ini disebut dengan baiat al-Aqabah yang kedua. Baiat Al-Aqabah yang kedua. Iya. Dan ini peristiwa yang ke-13 ya, dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan di sini. Baik. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan ada Baiat Aqabah yang ketiga. Baiat Aqabah yang ketiga, tapi yang populer itu kejadiannya cuma dua saja. Ada yang mengatakan yang ketiga, dan ketiga itu antara pertama dan kedua ini. Katanya itu yang datang cuma 6 orang saja dari Khazraj. Dari 6 orang. Tapi yang masyhur bahwa cuma 2 bayat saja. Yang paling populer di kalangan penulis sirah. Baik, di bayat yang kedua ini. Ini sekali lagi di tahun keberapa tadi? Hah? Tahun ke-13 setelah Nabi diutus sebagai seorang rasul. Beliau didatangi oleh 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. 2 orang perempuan. Iya, ada laki-lakinya dan ada 2 orang perempuannya. Ini di musim haji juga. Nah, di musim haji. Bedanya apa antara baiat pertama dan baiat kedua? Iya, bedanya kalau baiat yang pertama itu tidak ada perempuannya, cuma 12 laki-laki. Kalau baiat kedua ada 2 orang perempuan. Perbedaan yang kedua, kalau baiat yang kedua itu jumlahnya lebih banyak daripada baiat yang pertama. Karena di baiat pertama jumlahnya berapa tadi? 12 orang. Di baiat yang kedua jumlahnya semuanya berapa? Laki-laki perempuan? 72 orang. 70 laki-laki tapi tambah 2 orang perempuan. Perbedaan yang ketiga, perlu antum ketahui bahwa di baiat yang kedua ini Nabi itu datang membaiat sahabat dari Al-Ansar itu bersama pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Al-Abbas waktu itu belum masuk Islam. Beliau masih musyrik, belum masuk Islam. Ya, kalau baiat pertama itu semuanya mati Islam. Tapi baiat kedua dihadiri oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan dia belum Muslim. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga atau yang keempat dari sudut isi baiatnya. Kalau baiat yang pertama tadi isinya apa tadi? Sudah baiat yang pertama itu isinya di akhir surah Al-Mumtahanah. Tidak berbuat kesyirikan, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berbuat kedustaan, tidak berbuat kemaksiatan. Itu baiat pertama. Tapi kalau baiat yang kedua, itu isinya lebih mendalam lagi. Isinya mereka semuanya siap untuk membela dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Di baiat tersebut. Baik. Jadi itu perbedaan antara dua baiat. Dan ini semuanya terjadi di Al-Aqabah. Iya. Terjadi di Al-Aqabah. Setelah itu peristiwa yang ke-14. Nah, ini yang terakhir dari peristiwa yang disebut oleh penulis dari Fase Mekah. Itu peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke mana? Ke Madinah. Iya. Jadi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah didukung oleh penduduk Madinah. Itu luar biasa. Dahsyatnya berita itu di tengah kaum musyrikin di Mekah. Sebab di masa jahiliyah semua orang tahu penduduk Madinah ini paling jagoan perang. Kerjanya perang tiap hari. Iya. Kerjanya perang tiap hari. Saya di Yaman itu kadang kita masih dengar ya sebagian kabilah itu. Itu kerjanya perang tiap hari. Nggak tahu hobi atau. Tapi bukan perang-perangan. Perang benaran. Antara kabilah yang kabilah sana kalau udah ribut tembak-tembakan. Tiap hari. Waktu sholat sama-sama pergi sholat. Ya. Setelah itu balik lagi, sikat lagi. Jelas ya. Jadi kalau senan perang, wah itu pembawaan itu. Dari apa namanya? Dari suku-suku Arab. Ya. Makanya ketika diingatkan nikmat kepada umat Islam ini, salah satu nikmat yang banyak diingatkan ditaklif hati-hati mereka. Wadkuru id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat ketika kalian saling bermusuhan lalu Allah lembutkan hati-hati kalian. Kalian berubah menjadi orang bersaudara. Wah, itu nikmat luar biasa. Punya orang tadinya perang-perang terus tiba-tiba menjadi bersaudara. Bahkan lebih kuat dari seorang saudara. Dengan keimanan. Itu nikmat besar sekali. Wa'allafa baina qulubihim law anfaqta. Andai kata engkau infakkan seluruh yang di bumi itu, ya ma'allafta baina qulubihim. Kamu tidak akan mampu mentaklif hati-hati mereka. Tapi dialah Allah yang mentaklifnya. Itu nikmat besar, anugerah untuk umat Islam. Jelas ya? Maka masuk Islamnya orang-orang Madinah ini kekuatan besar untuk umat Islam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling terakhir keluar dari Mekah. Ya, para sahabat itu sudah dahulu ketika sudah diizinkan berhijrah, sahabat sudah dahulu keluar hijrah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau keluar bersama 20 orang sahabat. Sudah lebih dahulu pergi berhijrah. Ada kisah-kisah ya seperti Abu Salamah, Ummu Salamah, bagaimana sudah di apa namanya, Ummu Salamah sudah dinaikkan di atas kendaraannya, dibawa oleh suaminya dengan anaknya, tiba-tiba ditahan oleh orang-orang Quraisy. Abu Salamah saja yang pergi, istrinya disimpan, anaknya dipisahkan darinya. Iya. Yaitu kejadian banyak ya di pembahasan sirah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu termasuk orang yang sudah siap juga untuk berhijrah. Ketika dia sudah siapkan kendaraannya, Abu Bakar berkata, Nabi berkata kepadanya, "Tunggulah sebentar. Ya mungkin sebentar lagi Allah izinkan saya untuk keluar." Jadi Nabi beri isyarat bahwa Nabi akan pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar pun menyiapkan dua kendaraan. Ya, sudah 4 bulan diberi makan oleh Abu Bakar, disiapkan makanan yang biasanya kuda-kuda kalau mau dilakukan perjalanan panjang itu diberi makanan tertentu agar supaya menjadi lebih kuat melakukan perjalanan. Ya, sampai akhirnya diizinkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berhijrah. Maka keluarlah beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dimaklumi ya bahwa orang-orang kafir Quraisy itu sangat apa namanya berusaha supaya Nabi tidak pergi berhijrah. Karena mereka tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pindah ke kota Madinah, iya, mereka tahu bahwa itu kekuatan besar. Bisa-bisa mereka akan terancam. Maka mereka pun berusaha untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sudut ya di pembahasan. Hijrahnya beliau dari keluarnya diganti oleh Ali bin Abi Thalib di ranjangnya. Kemudian beliau pergi bersembunyi selama beberapa hari. Iya. Ya, dan seterusnya dari kisah yang panjang sampai Nabi pun melewati jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang untuk pergi ke kota Madinah. Dan di tengah jalan juga beliau ketemu dengan siapa. Itu semuanya ada di pembahasan sirah. Di buku-buku yang panjang dan meluas. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di mana? Di kota Madinah. Iya. Jadi tampak dari sini ya pelajaran-pelajaran berharga ya. Ini hijrah ini berpindah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah waktu itu negeri kufur dihitungnya. Iya. Dikuasai oleh kesyirikan kaum musyrikin, umat Islam tidak bisa menampakkan apa? Agama mereka. Tidak bisa menampakkan agama mereka. Itu ukuran sebuah negeri dihitung apakah dia negeri Islam atau negeri apa? Negeri kufur. Dan itu ada pembahasan-pembahasan di tengah para ulama tentang menghitung sebuah negeri itu. Iya. Baik. Apakah dia negeri Islam atau negeri kafir? Dan itu pembahasannya di buku-buku etikat, di buku-buku akidah. Iya. Dan kesimpulannya bahwa kadang dilihat negeri itu Islam atau kufur dilihat kadang dari sudut mayoritas umat Islam yang berada di situ atau hukum-hukum syiar-syiar Islam yang berlaku. Karena ada sebagian ulama yang menghitung dari sudut hukum-hukum yang digunakan. Iya. Dan itu disebutkan oleh Abu Bakar Al-Ismaili Asy-Syafi'i rahimahullah dan selainnya. Jelas ya? Baik. Nah ini pembahasan-pembahasan detail tempatnya di buku-buku akidah, ada hubungannya di buku-buku akidah juga. Dan secara khusus di pembahasan sirah itu nampak apa yang dimaksud dengan negeri kufur dan negeri Islam. Nah itu menjadi masalah sekarang ini. Kaum takfiri ini. Ini Indonesia ini katanya negeri kufur bagi mereka. Nah, kalau ditanya Indonesia itu apa, negeri Islam atau negeri kufur? Dia nggak tahu. Ada yang mengatakan bukan negeri Islam, bukan negeri kufur. Iya. Nggak tahu juga ini orang-orang kayak gimana modelnya. Terus kalau bukan negeri Islam, kenapa kalian masih di Indonesia? Nggak berhijrah. Ini model-model kadang keliru memahami. Wah, ada fatwa Syekhul Islam tentang Maridin. Cuma bisa baca saja, nggak bisa paham isi dari fatwanya. Iya. Ini jadi masalah ya. Nah, sebagian orang itu dia tidak nanya kepada para ulama hal-hal yang seperti itu. Cuma baca sendiri saja. Dapat di internet, baca sendiri, pahami sendiri. Keluar dengan pemahaman sendiri. Dan ini saya perlu ingatkan ya para penuntut ilmu. Jangan kayak begitu modelnya, itu membahayakan. Iya. Yang lebih lucu lagi ada orang-orang ngambil gelar doktor di Medina, tapi keluarnya dengan pemahaman sendiri. Kenapa anda tanya kepada para ulama di sana? Keluar dengan pemahaman sendiri saya. Ini masalahnya nih sebagai anak-anak ini baru belajar, dia belajar doktor misalnya, dianggap dirinya sudah di atas semua ulama. Padahal dia lulus dari situ itu baru pertama dia lulus sebagai seorang penuntut ilmu. Belum tentu dia bisa memberi fatwa. Dan kita tahu kurikulum yang diajarkan di universitas-universitas itu tidak menjadikan seorang jadi ulama. Ulama itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada cara belajarnya. Tidak segampang itu untuk apalagi tidak pernah duduk di majelis ilmu, ngambil langsung dari guru-guru talaki, dari para ulama, ambil dari akhlak mereka. Mereka itu mengambil dari orang besar ke orang besar ke orang besar. Bersambung ilmunya, bukan cuma duduk di kuliah, di bangku saja. Keluar dengan fatwa aneh-aneh. Nggak bisa seperti itu ya. Karena itu belajar itu penting, harus ada dasarnya. Ambil dengan pijakan yang benar. Dan seorang penuntut ilmu itu jangan merasa berbangga dengan, oh saya sudah belajar ini, saya sudah tingkatan itu. Nah, itu tidak berguna. Ilmu itu merendah hati. Ilmu itu selalu dia tahu bahwa dirinya itu selalu kurang. Ilmu itu semakin banyak dia bertanya kepada para ulama, dia lihat bagaimana ucapan para ulama dalam hal itu menunjukkan kadarnya. Bahwa ini seorang penuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja seorang Nabi, tapi beliau tanya juga kepada para sahabatnya pada sebagian hal, banyak istisyarah akan hal-hal tertentu, apalagi di pembahasan-pembahasan ilmu, masalah-masalah terkait dengan negara, ini hukum negara, negara kafir atau negara muslim. Gampang saja kasih hukum-hukum, kayak tidak ada beban sama sekali. Ini masalah ya di sekarang ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi maksudnya bahwa hijrah ini dari negeri kafir ke negeri Islam, nah itu dimaklumi apa yang dimaksud. Dan hijrah itu adalah jalan keluar diberikan untuk umat Islam supaya mereka bisa menegakkan agamanya. Dan tampak dari sini juga bagaimana apa namanya berbagai pelajaran dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa pengorbanan dari kalangan para sahabat, mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan kampung halamannya, bahkan kadang ada yang dia tinggalkan istrinya, ada yang meninggalkan suaminya karena Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya. Baik, dan saya sudah jelaskan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk orang yang terakhir keluar dari Mekah, sudah didahului oleh para sahabatnya berhijrah ke Medina. Dan para sahabat di kota Medina itu menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kegembiraan. Ya bahkan dimaklumi setiap kali ada sahabat yang datang ke Medina dari Mekah itu disambut oleh para sahabat di Al-Ansar. Karena di sana sudah ada Mus'ab bin Umair, datang juga Ibnu Ummi Maktum yang membacakan Al-Qur'an. Setelah datang Bilal bin Abi Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir. Setelah itu datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bergembira sekali para sahabat di kota Medina. Ya bahkan disebutkan ya dari apa namanya? Kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Medina, ya disambut oleh anak-anak kecil dari luar Medina sudah meneriakan bahwa Nabi Muhammad sudah datang, ya dan para perempuan yang dipingit pun mereka naik ke atas rumahnya kemudian melihat dari jauh yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan ini beliau tiba di kota Madinah dan hijrah beliau itu sama ya dengan beliau diutus sebagai seorang nabi. Ini juga terjadi pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Baik. Sampai akhirnya beliau tiba di kota Madinah. Adapun penyebutan sambutan untuk beliau membaca lantunan syair Tala al-Badru alaina, yaitu datang dalam riwayat-riwayat yang lemah. Riwayat-riwayat yang lemah. Kadang di sirah itu digampangkan ya, tapi ini masalahnya kelemahannya sangat besar. Dan masalahnya juga di maknanya ada hal yang kadang kurang mencocoki. Karena dikatakan Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada. Thaniyat itu bukan dari arah Medina, itu dari arah Syam datangnya, kalau orang datang ke Medina. Iya. Jadi ala kulli hal bahwa itu kisah-kisah ya disebutkan akan hal tersebut. Tapi dari sudut riwayat itu tidak begitu syah di pembahasan sirah. Dengan ini berakhir sudah peristiwa-peristiwa penting dari fase Mekah. Dan di pelajaran berikutnya, di sesi berikutnya setelah sholat duhur insya Allah, kita akan sambung dengan peristiwa-peristiwa penting pada tahun pertama setelah hijrah. Kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil.